Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat di muka bumi ini, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kekuatan untuk menambah amal soleh kita yang mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum, kita manfaatkan waktu kita untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Pada kesempatan hari ini, dalam rangka memanfaatkan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan al-imanu birrusul dalam kitab al-usulus salasah. Kita baca penjelasan syarah dari al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah, wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada para rasul terkandung padanya empat perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Kita wajib mengimani bahwa risalah yang dibawa oleh mereka adalah hak, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidatin minhum faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang mengingkari, yang kufur terhadap risalah salah satu saja dari mereka, maka sungguh dia telah kufur kepada semua rasul. Yang mengingkari satu rasul saja, maka hukumnya sama dengan dia mengingkari semua para rasul. Misal ada seseorang yang mengingkari risalah Nabi Nuh alaihissalam, mengingkari kerasulan Nuh alaihissalam, maka dia sama dengan mengingkari semua para rasul. Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengingkari semua para rasul. Kama qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Qaum Nuh, mereka telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Faja'alahum Allahu mukadzibina li jami'ir rusul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Mendustakan semua rasul. Ma'a annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabu. Padahal tidak ada rasul selain Nuh ketika itu, tatkala mereka mendustakan Nuh alaihi salam. Berarti di sini mendustakan satu rasul saja sama dengan mendustakan semua para rasul. Wa ala hadza, atas dasar ini, fannasara allazi kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil masih ibni maryam ghairi muttabi'ina lahu aidan. Orang-orang Nasrani yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendustakan Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Isa juga mereka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendustakan Nabi Muhammad sama dengan mendustakan semua para rasul. La siyama terlebih lagi wa annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam telah mengabarkan kepada Bani Israel, kepada kaumnya, bahwa nanti akan datang seorang rasul di akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad di antara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang rasul di akhir zaman. Nabi Isa alaihi salam jauh-jauh hari sudah mengabarkan bahwa nanti akan datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, jauh sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa telah mengabarkan bahwa nanti akan ada rasul yang diutus. Tatkala rasul itu lahir, rasul itu datang dan manusia tidak mengikutinya, maka sungguh mereka telah mendustakan para rasul. Kaum Nasrani tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah mendustakan Nabi Isa alaihi salam sendiri. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullahu bihi min ad-dhalalati wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan tidaklah ada makna bahwa Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesesatan, dan Allah berikan petunjuk kepada mereka dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jalan yang lurus. Barang siapa yang menginginkan jalan yang lurus, maka wajib dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari kesesatan, maka wajib baginya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Asani yang kedua, al-imanu biman 'alimna asmahu minhum bismihi. Wajib bagi kita untuk mengimani yang kita ketahui namanya dari mereka, dengan namanya seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi salam dan yang lainnya. Wa haula'il khamsah hum ulul azmi minar rusul. Mereka berlima ini disebut dengan ulul azmi dari kalangan para rasul. Nama mereka khusus disebutkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini ulul azmi di dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Jadi ulul azmi itu ada lima. Jadi tatkala para ulama menyebutkan ulul azmi, jangan kita terkejut lagi, jangan kita heran lagi, siapa ya ulul azmi? Ingat, ulul azmi adalah lima orang rasul. Namanya adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihimussalatu wassalam. Ini. Jadi jangan heran lagi misal ada pembahasan ulul azmi demikian demikian. Ulul azmi adalah mereka yang lima. Ini diantara para rasul ulul azmi, orang-orang yang memiliki ketabahan yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Apakah ada selain mereka? Ada. Ada selain mereka yang kita ketahui nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Yang kita ketahui namanya, kita imani. Apakah ada yang tidak kita ketahui namanya? Ada. Nanti akan kita lewati pembahasannya. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdhi'aini minal Qur'an. Fi suratil Ahzab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka berlima ini, Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, dalam dua surat, ya, di dua tempat, surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, dan tatkala kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka dan dari engkau, wa min nuhin dan dari Nuh, Ibrahim dan dari Ibrahim, Musa, Isa ibnu Maryam. Musa ibni Maryam, mereka berlima. Allah sebutkan secara khusus dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13 Allah katakan, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha. Kami telah mensyariatkan bagi kalian agama ini, apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh, wallazi auhayna ilaika, dan orang yang kami wahyukan ya kepadamu, ya, wallazi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, Musa dan Isa, an aqimuddin. Apa syariat yang Allah syariatkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka, an aqimuddin, hendaknya kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan bertikai dalam agama. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama dan jangan bercerai-berai dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di atas kebenaran. Maka dari sini masyarul ahibbah barakallahu fikum, keutamaan bagi mereka berlima ulul azmi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka secara khusus. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, hendaknya engkau bersabar sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul. Bersabar, wala tasta'jil lahum, jangan engkau minta disegerakan azab kepada mereka. Sabarlah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyebutan mereka secara khusus. Inilah mereka ulul azmi. Ya, Muhammad, Ibrahim, Nuh, Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Wa amma man lam na'lam ismahu minhum fa nu'minu bihi ijmalan. Adapun rasul-rasul yang tidak kita ketahui namanya di antara mereka, maka kita beriman kepada mereka secara mujmal, secara umum. Ada, nah. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Ghafir ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika." Sungguh telah kami utus kepada engkau para rasul. "Wa laqad arsalna rusulan min qablika." Sungguh telah kami utus para rasul dari sebelum engkau, wahai Muhammad. Minhum man qasasna 'alaika, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada engkau. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, di antara mereka juga ada yang tidak kami kisahkan mereka kepada engkau. Sehingga para rasul itu tidak terbatas dari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lebih dari itu, ada yang disebutkan oleh Allah, ada yang tidak disebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an. Surat Ghafir ayat yang ke-78. Asalisu, yang ketiga, tasdiku masaha anhum min akhbarihim. Wajib bagi kita untuk membenarkan berita yang sahih, yang benar dari mereka. Ar-rabi', yang keempat, al-amalu bisyari'ati man arsala ilayna minhum. Wajib beramal dengan syariat yang diutus kepada kita. Wa huwa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal dengan syariat penutup para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mursalu ila jami'in nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada semua manusia, bukan kepada kaum tertentu dan tidak pada kaum yang lain. La, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua manusia. Bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa kulit hitam, kulit putih, kulit merah, semua bangsa, semua manusia diutus kepada jin dan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka berhukum dengan engkau pada apa-apa yang mereka terjadi perselisihan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, keberatan dari apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan benar-benar menerima. Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Itu pembahasan tentang iman kepada para rasul, terkandung padanya 4 perkara. Pada pertemuan yang lalu ada sebagian dari ayat yang kita salah membacanya pada surat Sad lalu di ayat yang ke-67. 65 sampai 67 kemarin kita baca. Pada kalimat inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Itu kemarin kita sampai salah dalam membacanya. Dan terjemahannya juga kita perbaiki. Yang benar, sesungguhnya kami akhlasnahum, mensucikan mereka bi khalisatin, dengan ketulusan zikraddar, mereka mengingat negeri akhirat. Inilah Ibrahim, Ishak dan Yakub yang Allah sebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-45 sampai 47. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.